Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Ismail Radio, azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita telah membahas sebuah kitab dari kitab Syarhilah Talibul Ilm yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan satu kitab. Dan sekarang kita pindah kepada kitab baru. Kitab ini berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama, yaitu nilai waktu menurut para ulama, yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah, yang mana Syekh ini ya, beliau dilahirkan pada tahun 1336 Hijriah, dilahirkan di kota Halab dan wafat pada tahun 1417 Hijriah di kota Riyadh. Di dalam kitab ini banyak pelajaran penting yang harus kita petik tentang bagaimana pentingnya waktu, bagaimana nilainya waktu. Waktu ini sangatlah berharga bagi kita semua. Waktu berharga menurut para pedagang. Waktu itu berharga menurut para petani. Waktu itu berharga menurut para tentara-tentara. Dan waktu itu juga berharga menurut para penuntut ilmu. Ini khususnya para penuntut ilmu. Menilai bahwa waktu itu sangatlah berharga bagi mereka. Di dalam kitab ini dikhususkan tentang nilai waktu menurut para ulama, itu orang-orang yang berilmu. Jadi para penuntut ilmu harus tahu begitu berharganya waktu itu. Agar seorang penuntut ilmu itu tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah dalam kitab beliau, wa akhussu bi hadisi qimatu zaman inda talabil ilm, inda talabatil ilm. Aku mengkhususkan pembicaraanku, kata beliau, tentang qimatu zaman, nilai waktu, inda talabatil ilm, menurut para penuntut ilmu, wa ahlul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Raja'an ayyakuna dhalika hafidhan lihima mi ashabil azaim min sababina tullabil ilm. Aku berharap, kata beliau, para penuntut ilmu itu bisa menjaga pentingnya waktu ini di masa muda mereka. Yang mana masa muda ini merupakan masa emas seseorang untuk menuntut ilmu sebelum datangnya masa tua. Jangan sampai masa muda kita kita gunakan untuk bermalas-malasan. Kita gunakan untuk berleha-leha. Karena waktu itu terus berjalan. Dan waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Mumpung masih ada waktu, marilah kita semua, khususnya para penuntut ilmu, habiskan waktu kita untuk ilmu. Dan semangat kita harus membakar. Harus membakar dan semangat kita difokuskan untuk ilmu. Kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah berkata, "Inna ni'amallah ta'ala 'ala 'ibadihi katsirah la tuhsa." Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hamba-Nya itu banyak sekali. La tuhsa, tidak bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yumkinu lil bashar ayuhsuha ayudrikuha. Tidak mungkin manusia itu bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana lazulumun kafar." Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim. Kufar. Innal insana lazulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan kufur. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Di antara nikmat yang paling penting yang diberikan Allah kepada kita yaitu nikmat waktu. Nikmat waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau waktu tidak kita manfaatkan, waktu itu akan mudah berlalu. Waktu itu ibarat pedang. Al-waktu kasaif. Idza lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotong waktu itu, tidak menebas, qata'aka, waktu itu akan menebasmu. Jadi ketika seorang itu tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebenar sebaik-baiknya, maka waktu itu ya akan menghabiskan umur kita. Sedangkan kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada nikmat yang usulun ni'am. Ada dasar-dasar nikmat, ada furu'un ni'am, ya. Ada cabang-cabang nikmat. Ya. Jadi nikmat itu memiliki dua macam. Ya. Yaitu ada usulun ni'am, ada furu'un ni'am. dasar-dasar nikmat, ada cabang-cabang nikmat. Di antara dasar-dasar nikmat itu, ya, banyak sekali yang mana kita tidak bisa menghitungnya. Di antaranya, ya, dasar-dasar nikmat yang diberikan Allah kepada kita, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa min 'indih, dan dari apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah ini termasuk dasar nikmat. Termasuk dasar-dasar nikmat. Kemudian mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan dasar nikmat. Di antara dasar-dasar nikmat yang lainnya, yaitu nikmatus sihah wal afiyah, yaitu nikmat sehat dan nikmat afiyah. Ya. Diberikan badan yang sehat, dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian memiliki pendengaran yang sehat, salamatus sam', salamatul basar, memiliki penglihatan yang sehat, salamatul fuad, memiliki hati yang bersih, wal jawari, dan anggota tubuh yang bersih, yaitu yang selamat dari berbagai macam penyakit. Ini semuanya merupakan nikmat atau dasar nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang wajib untuk kita syukuri. Di antara nikmat, dasar-dasar nikmat yang lainnya juga nikmatul ilm, nikmat ilmu. Ya, seorang bisa menuntut ilmu, ya, bisa hadir di majelis ilmu, itu merupakan nikmat yang besar yang harus disyukuri. Yang mana nikmatul ilm ini bisa membuat orang bahagia, baik itu ketika dia di dunia maupun di akhirat. Dunia maupun di akhirat. Karena ilmu itu nikmatun julla. Julla artinya nikmat yang besar, yang mulia. Yang mana ketika seorang mencari ilmu, dihitung nikmat. Ya, itu nikmat. Seorang memanfaatkan ilmunya, itu nikmat. Seorang bermanfaat karena ilmunya, nikmat. Seorang mengajarkan ilmunya kepada generasi-generasi berikutnya, kepada para penuntut ilmu, itu nikmat. Menyebarkan ilmunya kepada seluruh manusia, itu nikmat. Ya. Makanya begitu besar nikmat ilmu ini. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat atau dasar nikmat yang paling penting dan yang paling mulia dan paling berharga yang harus kita syukuri adalah nikmatuz zaman, yaitu nikmat waktu. Nikmatuz zaman. Dan nikmat waktu inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Khususnya untuk para penuntut ilmu. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berleha-leha. Ya. Karena seorang yang ingin mendapatkan ilmu itu tidak bisa mendapatkan ilmu kalau dia berleha-leha. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala, la yunalul ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapat, tidak akan bisa diperoleh, ya, dengan bersantai-santai. Ya. Karena ilmu itu, ya, harus kita cari. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu itu yang datang kepada kita. Ya. Al-ilmu la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Kita yang datang ilmu. Wa la ya'ti. Dan ia tidak datang dengan sendirinya. Makanya seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Az-zaman, ya. Kata az-zaman di sini disebutkan dalam Lisanul Arab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Manzur tentang makna az-zaman di sini. Terkadang di dalam bahasa Arab itu kata az-zaman, ya, mimnya ada yang dipanjangin, ada yang dipendekin. Ya, ada az-zamanu, ada az-zamanu. Ya, itu sama artinya. Kata beliau, makna az-zaman ismun liqalilil waqti wa katsiri. Suatu nama, ya, untuk waktu yang sedikit dan banyak. Baik itu waktu sedikit maupun waktu banyak itu disebut zaman. Zaman. Ya. Ini kata beliau. Kemudian makna zaman di dalam kitab Al-Muhkam. Az-zaman wa zamanu itu bermakna al-asru. Al-asru. Demi atau al-asru waktu asar. Itu pengertian az-zaman. Kemudian menurut ulama seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Simrun, ya, Simrun, ya, seorang ulama, ia berkata az-zaman itu semakna dengan ad-dahru, ya, masa. Masa. Ya, demi masa, makanya ada ad-dahr, dahrun, masa. Itu memiliki makna yang sama dengan az-zaman. Kemudian kata Syekh Abdul Ilah As-Sa'ig di dalam kitabnya yang berjudul Az-Zamanu Inda Syu'ara'il Arab Qabla Al-Islam, yaitu waktu menurut para penyair Arab sebelum Islam, sebelum datangnya Islam. Kata beliau, al-waqtu miqdaru min az-zaman. Waktu itu merupakan ukuran min az-zaman, dari masa. Wa kullu shay'in qaddarta lahu hinan fahuwa mu'aqqat. Segala sesuatu yang engkau takar, yang engkau ukur, itu pasti ada waktu yang ditetapkan. Ada waktunya. Wa yatadammanul waqtu kullan minal madi wal hadir wal mustaqbal. Jadi waktu itu, ya, terbagi menjadi tiga. Ada waktu madi, waktu lalu. Ada waktu sekarang, waktu hadir. Dan yang ketiga, al mustaqbal, waktu yang akan datang. Yang mana waktu yang lalu, ketika sudah berlalu, waktu itu tidak akan kembali lagi. Ya. Makanya, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu yang terlewat dan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian waktu sekarang, ya, waktu sekarang pergunakan juga dengan sebaik-baiknya, ya. Dan janganlah engkau sesali, ya, perbuatan yang engkau lakukan pada waktu lalu, ya. Mulai dari sekarang, berbuatlah kebaikan dari sekarang, manfaatkan waktu sekarang dengan sebaik-baiknya, waktu hadir. Kemudian yang ketiga, al-mustaqbal, waktu yang akan datang. Yang belum jelas. Ya, waktu yang belum jelas, apa yang harus kita perbuat pada waktu itu. Ya. Maka mumpung ada waktu sekarang, ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para pendengar, Bismillahirrahmanirrahim, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu merupakan umrul hayah, umur kehidupan. umurnya kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita waktu luang agar kita semua betul-betul memanfaatkan umur kita ini, ya. Karena umur yang diberikan Allah kepada kita itu, ya, tidak lama. Umur kita di dunia ini hanya sementara. Terkadang, ya, batas umur yang Allah berikan kepada manusia itu antara 60 sampai 70 tahun. Baina sittin wa sab'in. Habis itu meninggal. Itu pun belum terpotong waktu istirahat nih, Ustaz. Itu pun belum terpotong waktu istirahat, ya. Belum tidurnya tidurnya berapa jam, ya. Ya. Kemudian beramalnya berapa jam, ya. Beramal kebaikan. Ya. Banyak terkadang kita lalai, sebagai manusia itu lalai. Ya. Akhirnya menyia-nyiakan waktu kita. Terkadang, ya, waktu yang diberikan Allah kepada kita atau umur yang diberikan Allah kepada kita itu begitu singkat. Terkadang orang yang masih muda tiba-tiba ajalnya datang, meninggal. Ya. Jadi kematian itu tidak bisa apa, tidak memandang muda tua. Ya. Kalau datang kematian, ya, sudah umurnya sampai segitu. Begitulah waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam beberapa ayat untuk mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya waktu. Begitu berharganya waktu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu Allah keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Wasakhkhar lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wasakhkhar lakumul anhar. Dialah Allah yang menundukkan bagi kalian bahtera yang mengalir di lautan dengan perintah Allah. Wasakhkharakumul anhar, dan dialah Allah yang menundukkan sungai-sungai untuk kalian. Wasakhkharakumus syamsa wal qamar, dan dialah Allah yang menundukkan bagi kalian itu as-syamsa, matahari, wal qamar. Wasakhkharakumul laila wan nahar, dan dialah Allah yang menundukkan bagi kalian malam dan siang. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan nikmat waktu kepada kita, yaitu malam dan siang. Allah jadikan malam sebagai tempat sebagai waktu istirahat kita. Wa ja'alna al-laila libasa, kata Allah. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian di sini maksudnya untuk istirahat. Waktu untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan, ya, untuk bekerja. Ya. Subhanallah. Inilah nikmat yang begitu agung yang harus kita syukuri. Siapa yang berikan nikmat semua ini kepada kita? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, Allah akan berikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Allah akan berikan. wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, karena tidak akan bisa menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan kufur. Terkadang ada orang yang kufur nikmat. Diberikan waktu yang luang oleh Allah, diberikan kesempatan yang luang oleh Allah, akan tapi ia kufur, ingkar nikmat, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Terkadang ya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan baghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat, ya, yang kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya. Yang pertama adalah as-sihah, waktu sehat. Diberikan waktu sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita gunakan waktu sehat itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya kematian. Ya, teringat perkataan seorang penyair, ya, "Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asahina min ad-dahr." Berbekallah kalian dengan ketakwaan, ya, karena kalian itu tidak tahu, ya, ketika datang idza janna al-lailu, ya, ketika datang malam, hal ta'ishu ila al-fajr, apakah kamu menjamin kamu bisa hidup sampai pagi nanti? Tidak bisa menjamin, ya. Kam min sahihin, betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab, ya. Terkadang mati tanpa sebab, ia sehat, tidak ada penyakit, tiba-tiba mati, tidur, ya, tidak bangun, ya, lagi ini. Begitulah, ya, kehidupan manusia. Kematian tidak ada yang tahu, ya. Makanya mumpung ada kesehatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalai dari sehat ini, ya. Itu ya. Jadi dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya, as-sihah, nikmat sehat, dan yang kedua al-farog, nikmat waktu luang. Waktu luang. Ya. Waktu luang ini sangat berharga sekali, ya. Mumpung belum ada kesibukan lain, ya. Seorang penuntut ilmu itu masih, ya, anget-angetnya itu masih banyak waktu yang ia punya, ya. Berbeda dengan seorang pekerja. Seorang pekerja itu sudah sibuk, ya. Sibuk dengan dunia, mencari ma'isyah, ya, mencari nafkah. Ya, sehingga waktunya dia untuk nuntut ilmu itu sedikit, sudah berkurang nih, ya, seperti itu. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan kembali materi kita di sesi pertama ini, Ustaz, kita jeda sesaat. Kita akan dengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Asr. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan kembali setelah murotal yang satu ini. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara kajian pagi Ismail Radio. Masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafizullah Ta'ala, yang menyampaikan materi kajian dari bahasan nilai waktu menurut para ulama. Begitu berharganya waktu bagi diri kita. Terkadang seseorang lalai dan tidak sadar, tiba-tiba sudah masuk waktu malam. Terkadang seseorang lalai, tiba-tiba dia sudah masuk usia dewasa. Terkadang juga seseorang lalai, tidak sadar usianya sudah memasuki usia 50 tahun, memasuki 60 tahun yang sebentar lagi tinggal menunggu giliran. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita, memanfaatkan waktu yang kita miliki, kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan kembali tentang pembahasan begitu pentingnya waktu bersama Ustadz kita, tentunya Ustadz Dzikrul Rahman LC Hafizullah Ta'ala. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, dapat bergabung di 0218499 4343 atau juga di 8497000055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852 6277 4774. Tapi Ustaz, kita lanjutkan kembali materi kita di sesi kedua ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada kita dalam beberapa ayat tentang nikmat waktu, agar manusia tidak kufur nikmat, tidak mengingkari nikmat waktu yang diberikan Allah kepada kita semua. Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh orang kafir, yang mana mereka telah kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah, yang mana mereka itu menyia-nyiakan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan umur mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan mereka dalam firman-Nya di dalam surat Fatir ayat 37. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, waja'akumun nadhir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka kata Allah, fadhuku, rasakanlah azab kami, fama lidh-dhalimin min nasir, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi Allah sudah memperingatkan bagi orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyia-nyiakan waktunya untuk berleha-leha, ya, padahal Allah sudah memanjangkan umur mereka, tapi ia tidak memanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya. Maka ingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, diancam oleh Allah, faduku, maka rasakanlah azab kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang hidupnya bergelimang dengan maksiat dan dosa, ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah, terutama ketika seorang dalam sendirian. Takutlah kepada Allah. Dan kita harus merasa Allah selalu mengawasi kita. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Qatadah dalam menafsirkan ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidh-dhalimin min nasir. Qatadah berkata, ya'lamu, ketahuilah, anna tulal umuri hujjah. Ketahuilah bahwa umur yang panjang itu merupakan hujjah. Ya. Fana'udu billah an nu'ayyir bitulil umur. Maka kita berlindung kepada Allah dari menyanyikan waktu yang panjang itu. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah, dan agar kita dijauhkan dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menyanyikan umur kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kata Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, awa ma'istum fid dunya a'mar, law kuntum mimman yantafi'u bil haqqi lan tafa'tum bihi fi muddati umurikum. Kata beliau, bukankah kalian tuh hidup di dunia a'mar, ya, bertahun-tahun. Lau kuntum mimman yantafi'u bil haqqi, seandainya kalian itu yang memanfaatkan umur kalian itu bil haqqi, dengan kebenaran atau dengan sebenar-benarnya, lan tafa'tum bihi, niscaya kalian itu akan bermanfaat dengan umur itu, fi muddati umurikum, pada panjangnya umur kalian. Jadi kalau seorang memanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka orang itu ya akan bermanfaat dengan umurnya. Ya, melakukan kebaikan itu bermanfaat. Ya. Menuntut ilmu bermanfaat. Ya. Bukan malah melakukan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terkadang memanjangkan umur hambanya itu mencapai 60 tahun, terkadang 70 tahun meninggal dunia. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzara Allahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta ballagahu 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur seorang itu sampai 60 tahun. Terkadang ada yang dilebihkan 70 tahun. Ada yang umurnya kadang 80 tahun. Terus meninggal. Itu umur yang singkat. menurut Allah Subhanahu wa taala. Umur yang singkat ini sudahkah kita gunakan untuk kebaikan? Berapa tahun kita melakukan kebaikan? Berapa tahun kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa tahun kita menyanyiakan waktu kita, tidur kita? Berapa tahun kalau kita hitung? Misalnya seorang tidurnya dalam sehari itu 8 jam misalnya. Itu berapa habis umur kita? Sudah berpuluh-puluh tahun ini kayaknya. Berpuluh-puluh tahun. Disebutkan dalam hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur hambanya itu 60 tahun. Disebutkan dari riwayat Ahmad dalam kitab musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ammarahullahu taala 60 sanah." Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 60 tahun, faqad a'dara ilahi fil umr. Maka Allah telah memanjangkan umurnya. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah bersumpah dengan nama waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu, betapa berharganya waktu itu. Allah bersumpah dengan nama waktu untuk menjelaskan tentang keagungan waktu, tentang pentingnya waktu. Dalam banyak ayat Allah memperingatkan kepada kita. Kita lihat dalam surat Al-Lail, Allah berfirman, "Wal-lail idza yaghsha." Demi malam, ya, ketika malam itu menutupi siang. Demi malam apabila menutupi siang. Wan nahari idza tajalla. Demi siang, ya, ketika ia terang benderang. Idza tajalla. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wal laili idza adbar was subhi idza asfar." Demi malam, ketika ia telah berlalu. Was subhi idza asfar. Demi subuh. Demi subuh apabila ia mulai muncul, ya, subuh itu mulai muncul. Di dalam ayat lain juga Allah berfirman, "Wal fajri walayalin asr." Demi fajar. Demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Dalam surat Ad-Duha juga Allah jelaskan, "Wad-duha wal laili idza saja." Demi waktu duha, demi malam apabila ia telah datang. Ya. Demi malam apabila ia telah terang benderang saja. Dalam surat Al-Asr juga Allah jelaskan, "Wal asri innal insana fi khusrin." Demi waktu asar atau demi masa. Ya. "Innal insana fi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Ya, semua ayat ini ya, terdapat qasam atau sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan nama waktu karena Allah ingin menjelaskan betapa berharganya waktu itu untuk kita semua. Ya, agar kita tidak berleha-leha, tidak menyia-nyiakan waktu kita semua. Para pendengar Islam Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Fakhrul Razi di dalam menjelaskan nilai waktu dan berharganya waktu itu. Kata beliau di dalam tafsirnya, ya. Jadi Imam Ar-Razi mempunyai tafsir Ar-Razi, ya. ketika beliau menjelaskan tafsir surat Al-Asr. Beliau berkata, Aqsamallahu ta'ala bil asri. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama Al-Asr. Itu demi masa. Alladhi huwa zaman, yang mana Al-Asr merupakan masa, waktu. Lima fihi minal a'ajib. Karena di dalam waktu itu terdapat hal-hal yang menakjubkan, perkara-perkara yang menakjubkan. Li'annahu yahsulu fihi sarra' wa dharra', karena waktu itu ya, di dalamnya itu as-sarra', terkadang ada waktu bahagia. Bahagia. Wa dharra', ketika ada waktu sulit, waktu susah. Was-sihat was-saqam, di dalam waktu itu ada waktu sehat, ada waktu sakit. Wal-ghina wal-faqr, ada juga waktu kaya, ada waktu miskin. Ya. Ini kata beliau. Allah bersumpah dengan nama waktu. Karena menunjukkan kepada kita betapa berharganya waktu itu. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan nih Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Pertanyaan datang dari 08526666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nasihat apa yang harus saya berikan kepada anak saya yang ketika saya ingatkan tentang waktu, dia mengatakan kepada saya, mumpung masih muda ibu. Bagaimana ini Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika ada anak yang suka menyia-nyiakan waktunya dan beralasan, ya, waktu masih mumpung masih muda, ya, ya seorang ibu ya, harus terus mengingatkan anaknya ya, agar ia memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya, ya, karena umur manusia itu tidak ada yang tahu. Ya. Ingatkan tentang kematian, bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Agar anak kita itu sadar ya, betapa berharganya waktu itu ya. Dan terus ingatkan anak kita bahwa ketika datang kematian itu, seorang sudah tidak bisa beramal lagi ya. Tua muda, anak kecil, anak tua, semuanya pasti mengalami kematian dan tidak tahu kapan mati itu datang. Dan belum tentu yang tua lebih duluan ini. Iya, ya. Belum tentu yang tua lebih duluan. Kadang yang muda juga lebih duluan meninggal. Ya, makanya terus ingatkan anak kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat dinasihatkan kepada anaknya. Kami masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya berkenaan dengan waktu. Berharganya waktu, dapat bergabung di 021-849-94343 atau juga di 849-70-055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-627-74774. Tapi saya satu pertanyaan kembali kita bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang berkeinginan ataupun berniat ingin melakukan amalan, dalam hal ini adalah sholat duha Ustaz. Namun hal itu hanya sebatas keinginan ataupun niatan Ustaz. Sulit sekali untuk merealisasikannya. Bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Mohon nasihatnya. Jadi agar seorang tetap istiqomah untuk melakukan sholat duha ya, ya dia harus membiasakan dirinya pada hal-hal yang bernilai kebaikan, agar dia ingin istiqomah jauhi maksiat. Ya. Terkadang kalau orang bermaksiat itu, orang itu akan jadi malas. Ya. Malas beribadah, kemudian ia tidak mau istiqomah lagi untuk sholat duha. Ya. Kuncinya ini maksiat ini, terus ditinggalkan. Ya. Tapi kalau hati sudah terjangkiti oleh maksiat, hati itu akan semakin tertutup, susah untuk menerima kebenaran, susah untuk melakukan kebaikan, ya. Karena semua niat itu ada di hati, ya. Seorang ingin istiqomah sholat duha, hatinya harus dibersihkan dulu, ya. Kalau hati sudah enggak bersih, orang itu akan susah untuk istiqomah, ya. Seperti itu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah bersihkan hati kita agar kita selalu merasakan, ya, kehusuan dalam sholat, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melakukan sholat duha. Naam. Baik, demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat diamalkan. Dan sebelum kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, tafadhol kita lanjutkan kembali materi kajian kita, Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang betapa pentingnya waktu dan betapa mulianya nikmat waktu yang diberikan Allah kepada kita, sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu, ya. Dengan masa, dengan nama waktu. Ini agar manusia tidak semena-mena menghabiskan waktunya, menyia-nyiakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-asr atau waktu atau az-zaman yang disebutkan oleh Al-Allamah Ali Al-Muyahimi di dalam kitab Tafsirur Rahman wa Taysirul Manan bi ba'di ma yusiru ila ijazil Quran, beliau mengatakan al-asr wal asri az-zaman alladhi fihi umrul insan alladhi huwa ra'su malihi fi tahsil i'tiqadat wal akhlaq wal a'mal wal ahwal. Kata beliau, waktu, ya, adalah az-zamanul ladzi, yaitu masa yang di dalamnya ada kehidupan manusia, umrul insan alladzi huwa ra'su malihi, yang mana waktu itu merupakan modal utama manusia. Fi tahsil i'tiqadat, di dalam mempelajari akidah-akidah, wal akhlak dan akhlak-akhlak, wal a'mal, ya, di dalam beramal dan dalam semua keadaan manusia, dalam semua aktivitas manusia. Jadi semua butuh waktu. Ya. Seorang ingin baca Quran butuh waktu. Seorang ingin sholat ada waktunya, ya. Telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat atas orang mukmin itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Ya. Ketika orang puasa ada waktunya. Ya. Jadi semua butuh waktu. Ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Ya. Kalau ada orang yang menyia-nyiakan waktunya, ketika ia sudah memiliki waktu, ia menyia-nyiakan waktunya, ini termasuk orang-orang yang merugi. Rugi serugi-ruginya. Makanya kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sekunya, innal insan, manusia itu benar-benar dalam kerugian yang nyata. Lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amil salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassabil haqi wa tawassabil sabr. Dan orang-orang yang menasihati, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Ya. Ini orang-orang yang tidak akan merugi. Kalau orang beramal soleh, ya, itu tidak akan pernah rugi baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Tapi Ustaz, kaitannya dengan segala sesuatu nih Ustaz, dari kehidupan kita berkaitan dengan waktu Ustaz. Termasuk juga ketika kita dalam kondisi sakit Ustaz. Itu pun termasuk bagian dari waktu nih Ustaz. Kita bacakan satu pertanyaan dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi sakit Ustaz agar menjadi sebuah kenikmatan ini Ustaz? Pertanyaan dari hamba Allah di Karawang. Tafadhal Ustaz. Iya. Jadi sakit yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan pelebur dosa-dosa kita. Jangan sampai seorang itu sakit mengeluh kepada Allah. Di balik sakit itu ada hikmahnya. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Jadi ketika seorang sakit, ya bersyukur sama Allah. Kita memuji Allah. Alhamdulillah dikasih sakit. Mungkin dengan sakit seorang itu tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi sakit itu ya bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ya. Ya. Mungkin seperti itu. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Karawang. Semoga dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat diberikan kesabaran, tentunya juga semoga dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelebur dari dosa-dosa yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya ini Ustaz datang dari 0896 5214 5 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, katanya ketika iman kita sedang turun, sholat maupun aktivitas lainnya menjadi malas Ustaz. Apa yang harus kita perbuat dalam kondisi tersebut Ustaz? Ya. Terkadang keimanan seorang itu ya, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bitta'ah. Bertambah dengan ketaatan. Wa yankus bil maksiyah. Dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang taat kepada Allah, imannya akan semakin naik. Ya. Akan semakin semangat untuk beribadah. Tapi ketika seorang bermaksiat, ya, maka ia akan semakin berkurang iman dia. Mau sholat malas, ya, mau melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang mengandung kebaikan malas, ya, karena maksiat yang ia lakukan. Ya, maka jauhi maksiat agar keimanan kita naik terus. Kunci pokoknya ya, ini Ustaz ya. Kunci pokoknya jauhi maksiat ya. Kalau hati seorang sudah bersih ya, karena ia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, imannya akan terus naik ya. Ya. Ia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang penuh berkah ini Ustaz. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada kesimpulan ataupun nasihat sebagai penutup perjumpaan kita Ustaz. Tafadhol. Para pendengar Ismailudio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada pembahasan kita pada kesempatan ini, intinya seorang manusia harus benar-benar memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu kita itu berlalu begitu saja, sedangkan kebaikan yang kita lakukan hanya sedikit. Agar kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang merugi, baik itu merugi di dunia maupun merugi di akhirat. Gunakan waktu kita yang singkat ini untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah, baik itu ibadah-ibadah yang wajib ibadah-ibadah yang sunnah, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa kita isi waktu kita untuk membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, ya, dan mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Insyaallah kalau orang yang betul-betul memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, ia akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dan akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.